waktu bersama di dalam satu perahu. Tiang layar patah satu persatu. Kau tinggalkan aku seorang diri dengan lubang besar di sana sini. Tetap berdiri.